بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، وصلنا إلى باب الأزل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا ولجميع المسلمين أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه: باب الأذان. قال عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال رضي الله عنه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير الترجيع والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة، وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في آذان الفجر: الصلاة خير من النوم. والابن خزيمة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، رواه الخمسة فذكره مربعا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني قوله قد قامت الصلاة، متفق عليه. ولم يذكر مسلم استثناء. وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أذان. Ada dua kaifiat azan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan hadis yang ashah dari hadis Abu Mahdzurah, yaitu terbi' takbir. Hadis yang ashah dari hadis Abu Mahdzurah yaitu terbi' takbir, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan dua kali seperti zahir dari hadis yang disebutkan di sini, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Talkhisul Habir. Dan azan Ibnu Abi Mahdzurah ini azan yang dikumandangkan di Mekkah, dan beliau adalah muadzin Nabi untuk Masjid Haram. Ini dengan terjik dari kalimat syahadatin. Ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian diulang kembali seperti itu dengan meninggikan suaranya: asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan selebihnya sama dengan azan yang ma'ruf di kita. Adapun azan Bilal, azan seperti yang ma'ruf di negeri kita. Dan keduanya sunnah. Dan Asy-Syafi'i mengunggulkan azan Ibnu Abi Mahdzurah. Dan taswib di dalam azan, ini ucapan muadzin as-salatu khairu minan naum, ini hanya pada azan subuh. Dan zahir hadis, ini azan pertama, bukan azan kedua. Wallahu alam. Dan yang dimaksud dengan wayutirul iqamah, yani bi yashfa'ul adhan wa yutirul iqamah, seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, yang dimaksud dengan witir di sini adalah setengah dari adhan. bukan bilangan satu ataupun tiga dan seterusnya, tapi setengah dari azan. Ketika azan, seperti azan Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka witir dari ini adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan kalimat Allahu Akbar seperti yang dipersangkakan oleh sebahagian orang di negeri ini. Mereka azan dengan ucapan Allahu Akbar, Ashadu an la ilaha illallah, Ashadu anna Muhammad Rasulullah, dan seterusnya. Tapi yang benar adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, karena azannya diulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan cara yang benar dari azan adalah dengan menggabungkan dua takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu satu. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qala wa an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala ra'aytu Bilalan yu'adhdhinu wa atattabi'u fahu hahuna wa hahuna wa isba'ahu fi udhunayhi rawahu Ahmad wa Tirmizi wa shahahu. Ini kaifiat azan. Jari telunjuk di dalam telinganya. Wal Ibn Majah wa ja'ala isba'aihi fi udhunayhi wa li Abi Daud lawa unuqahu lamma balagha hayya 'ala salah yaminan wa shimalan wa lam yastadir wa asluhu fi sahihain. Ini dengan memalingkan ke kiri dan kanan ketika hayya 'ala tain. Qala wa an Abi al-Mahdhurah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'jabahu sawtuhu fa'allamahu al-adhan rawahu Ibnu Khuzaimah. Abu Mahdhurah salah satu dari muazin Nabi dan beliau ditugaskan untuk berazan di Mekah. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anha radhiyallahu anhuma qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 'aidain ghayra marratin wala marratain bi ghairi adhan wala iqamah rawahu Muslim wa nahwuhu fi fil muttafaq 'an Ibn Abbas wa ghairihi. Ini salat Id, tidak adanya seruan apapun sebelum salat. Namun yang muktamad di dalam mazhab Asy-Syafi'i adalah dengan seruan as-salatu jami'ah untuk salat Id dan selainnya. Allahu a'lam, yang sesuai dengan nas adalah seruan as-salatu jami'ah hanya sebagian salat seperti salat istisqa. Adapun iqa, adapun id, tidak disebutkan adanya seruan apapun sebelum salat. Wa an Abi Qatadah fil hadis at-tawil fi naumihim 'an as-salah thumma adzana Bilal fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama kana yasna'u kulla yawmin rawahu Muslim. Wa lahu 'an Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ata al-Muzdalifah fa shalla biha al-maghriba wal 'isya' bi adzan wahid wa iqamatain. Walau 'an Ibn Umar radhiyallahu anhuma jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bayna al-maghrib wal 'isya bi iqamah wahidah. Zada Abu Daud li kulli shalah wa fi riwayatin lahu wa lam yunadi fi wahidah minhuma. Ini salat jamak, yaitu dengan satu azan dan dua iqamah. Satu iqamah untuk masing-masing salat. Wa 'an Ibn Umar wa 'Aisyah radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhum qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Bilala yu'adhdhinu bilaili fakulu washrabu hatta yunadi ibn ummi Maktum wa kana rajulun a'ma aw rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta. Muttafaqun alayhi wa fi akhiri idraj wa fi akhirihi idraj. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلال أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد قد نام رواه أبو داود وضعفه. Dan hadis ini hadis sahih. Ini disunahkan azan untuk azan subuh dua azan, yakni azan sebelum Fajar Shadiq dan azan setelah terbitnya Fajar Shadiq. Azan pertama untuk membangunkan manusia, mengingatkan mereka, membangunkan manusia untuk melakukan salat malam ataupun sahur, dan mengingatkan bagi yang senang salat malam untuk bersahur jika ingin berpuasa. Adapun azan kedua Ini azan yang menunjukkan masuknya waktu sholat fajar. Haramnya makan dan wajibnya untuk sholat. Qala wa an Abi Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum an-nida' faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin muttafaqun alaihi wa lil-Bukhari an Muawiyah mithlah wa li Muslim an Umar radhiyallahu an fi fadlil qawli kama yaqulu al-mu'adhdhin kalimatan kalimatan siwa hayya 'alatain hayya 'alatain fa yaqul la hawla wa la quwwata illa billah. Ini sampai kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini untuk hayy 'alatain, yakni ucapan muazin hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka dijawab oleh orang yang mendengarkan azan la haula wala quwata illa billah. Adapun selebihnya adalah seperti apa yang diucapkan oleh muazin. Muazin mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar, maka dijawab Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, maka dijawab asyhadu an la ilaha illallah. Adapun hayy 'alatain, hayya 'ala falah, hayya 'ala salah, maka jawab la hawla wala quwata illa billah. Wa an Utsman bin Abi al-As radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah ij'alni imama qaumi wa qala anta imamuhum wa qtadi bi ab'afihim wattakhiz mu'adhdhinan la ya'khudhu 'ala adhanihi ajra. Akhrajahu al-Khamsah wa hassanahu at-Tirmidhi wa shahahahu al-Hakim. Di sini tidak dianjurkan ya bagi muadzin untuk mengambil upah dari azannya. Adapun bagi kita hari ini, seorang yang memang dibutuhkan untuk selalu menjaga waktu-waktu salat sementara dia pun membutuhkan waktu tentunya untuk memenuhi hajatnya, yang dengan dia harus memperhatikan waktu salat, memperhatikan masjid, tentu waktunya untuk memenuhi kebutuhannya dan kewajibannya terhadap keluarganya berkurang. Wala ba'sa, tidak masalah insya Allah jika diberikan upah. Adapun semata-mata azan lalu diberikan upah, maka ini tidak. Qala wa an Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu qala qala lana nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hadaratis salah falyu'adhdhin lakum ahadukum al-hadith akhrajahu as-sab'ah akhrajahu as-sab'ah. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال قال لبلال إذا أذنت فترسل أي رتل الكلمات كلماته كلمته ولا تعجل فيه. يعني دي أذان dengan tartil dan tidak terburu-buru dalam mengumandangkan azan. Fatarassal. Wa idza aqamta fahdar. Jika iqamah, maka hadar, yakni asra', lebih cepat. Waj'al baina adhanika wa iqamatika qadra ma yafrughu al-akilu min aklihi. Al-hadis rawahu Tirmizi wa dha'afahu. Hanya saja hadis ini dhaif karena di dalamnya terdapat rawi yang bernama Abdul Mun'im Al-Aswari. Al-Bukhari mengatakan terkait orang ini mungkarul hadis. Walahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yu'adhdhinu illa mutawaddi'un wa dha'afahu ayda. Walahu an Ziyad ibn al-Haris radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man adzana fa huwa yuqim wa dha'afahu ayda. Wa li Abi Daud min hadis Abdullah bin Zaid annahu qala anna ra'aytuhu ya'ni al-adhan wa ana kuntu uriduhu qala fa aqim anta wa fihi dha'fun aidha. Hadis ini Hadis pertama, walaupun hadisnya sangat dhaif, maka namun amal memang yang disukai demikian. Yakni azan dengan tartil, adapun iqamah lebih cepat, bukan lebih cepat dalam arti lebih lebih segera daripada daripada azan. Kemudian terkait dengan muadzin dalam keadaan berwudu, maka ini aulawiyah. Lebih utama seorang muazin dalam keadaan wudu, walaupun tidak mengapa seorang muazin azan dalam keadaan berhadas. Adapun masalah muazin adalah atau orang yang azan adalah orang yang menegakkan iqamah, maka ini adalah yang disukai. Walaupun tidak masalah orang yang iqamah adalah selain orang yang berazan. Dan Imam Asy-Syafi'i lebih mencintai. Demikian juga ini yang dipegang dalam mazhab, bahwasanya semestinya jika tidak ada kebutuhan, maka yang mengumandangkan iqamah adalah orang yang sebelumnya azan. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'adhdhinu amlaku bil azan wal imam amlaku bil iqamah. Rawahu Ibn Adi wa dha'afahu wa lil Baihaqi nahwuhu an Ali min qawlihi. Artinya mauquf. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu ad-du'a'u baina al-adhan wal iqamah. Rawahu Nasa'i wa Shahahu Ibnu Khuzaimah. Nah, ini di antara waktu yang diijabah doa. Yakni antara dua azan, yakni azan dan iqamah. Qala bab syurutus shalah. Bab syurutus shalah. قال عن علي بن طلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة رواه الخمسة وصححه ابن حبان. Ini syarat yang dimaksud di sini adalah syaratnya sah, syarat sahnya salat. Jadi seorang yang sholat, hadis pertama, seorang yang sholat haruslah berada dalam keadaan suci dari hadat. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asabahu al-qay au ru'af au madyun falyansarif falyatawadda thumma ليبين على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم رواه ابن ماجه وضعفه احمد. Hadis ini hadis dhaif. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. Ini syarat berikutnya, dan hadis ini hadis sahih. Syarat berikutnya adalah menutup aurat. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له إن كان الثوب واسعا فالتحف به يعني في الصلاة ولمسلم فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاتزر به متفق عليه ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. يعني di pundaknya walaupun ini tidaklah menjadikan sholat seorang batal, wallahu alam. Tapi memang atau tidak didapatkan dalam syarat-syarat salat dalam beberapa kitab fikih. Namun memang zahir hadis menunjukkan wajibnya seorang menutup pundak salah satu pundaknya jika memang memungkinkan. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha sa'alat Nabi sallallahu alaihi wasallam atusalli al-mar'atu fi dir'in wa khimarin bi ghairi izar, qala إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها أخرجه أبو داود وصحه أئمة وفقه. Ini adapun aurat perempuan, maka dia di dalam sholat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya di dalam sholat. Wa an Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu qala kunna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailati mudlimah fa ashkalat alaina al-qibla fa sallaina falamma tala'at ash-shamsu idza nahnu sallaina ila ghairi al-qibla fa nazalat fa aina ma tuwallu فَثَمَّ وُجُوهَ اللَّهِ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ. Hadis ini hadis hasan dengan berbagai jalurnya. Ini syarat berikutnya, ini haruslah menghadap kiblat. Bagi seorang yang berada di tengah laut atau di tengah padang pasir atau di tempat yang dia tidak mengetahui kiblat, maka wajib baginya untuk berijtihad dengan kemampuannya untuk menentukan arah kiblat, lalu dia sholat ke arah manapun menurut apa yang di yang kuat dari persangkaannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bainal masyriqi wal maghrib kiblah. Rawahu Tirmizi wa qawwahu al-Bukhari. Hadis ini hadis sahih. Ini terkait dengan kiblat. Maka bagi orang Mekah atau bagi orang yang salat di Masjidil Haram, maka wajib baginya untuk menghadap ke Baitullah, yakni Ka'bah. Wajib menghadap baginya ke Baitullah. Tapi bagi mereka yang tidak berada di Mekah atau tidak berada di Masjidil Haram, maka wajib baginya untuk menghadap ke arah Ka'bah. Dan demikianlah yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dan yang mu'tamad di dalam mazhab dan disepakati oleh ulama selainnya. Maksudnya bagi orang yang berada di Mekah atau di Masjidil Haram, wajib baginya untuk menghadapkan wajahnya ke Ka'bah. Adapun bagi mereka selain itu, wajib bagi mereka untuk menghadap ke arah Ka'bah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya yang berada di Madinah pada saat itu, "Ma bainal masyriq wal maghrib kiblah." Antara timur dan barat, selama dia menghadap ke arah selatan, maka itulah kiblat. Maka demikian bagi kita, antara utara dan selatan, selama dia menghadap ke arah barat, maka itulah kiblat. Maka tidak perlu seperti beberapa masjid sekarang, safnya dibuat menyerong. Karena cukup baginya untuk menghadap ke arah kiblat sebagaimana zahir dari ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah, demikian juga zahir dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada kebutuhan untuk takalluf dalam hal ini selama dia menghadap ke arah kiblat. قال وعن آمر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. زاد البخاري يومع برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. Ini untuk salat sunnah ketika berada di dalam perjalanan. Adapun salat fardu, maka sangat ditekankan bagi seorang untuk turun dari kendaraannya lalu dia sholat menghadap ke arah kiblat atau ke arah manapun ketika dia tidak mampu untuk menetapkan arah kiblat, tentunya setelah berusaha untuk mengetahui arah kiblat. ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه ركابه وإسناده حسن. ظهير حديث لي. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه الترمذي وله علة. Dan hadis ini hadis sahih. Illah di sini adalah illah yang ghair qadihah. Illah la yaqdah bil hadis. Illah yang dimaksud. Wallahu alam. Yang jelas sanadnya sesuai dengan syarat sahihain, syarat Al-Bukhari dan Muslim. Bahwasanya seluruh masjid adalah tempat yang boleh dijadikan sebagai tempat salat kecuali hammam dan makbarah, kamar mandi dan makbarah. Demikian juga dilarang salat di mabarikul ibil. Qala wa 'ali bin Umar radhiyallahu anhu ma nahaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yusalla fi sab'i mawatin. Al-mazbalah والمجزرة ومقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطين الإبل وفوق ظهر بيت الله رواه الترمذي وضعفه. حديث ini حديث ضعيف. Seperti yang dikatakan tadi, tempat yang dilarang untuk sholat adalah tiga tempat saja, makbarah, hammam, dan ma'atin atau mabarikil ibil. Ma'atinul ibil, yakni mabarikil ibil. Adapun yang lainnya, maka tidak ada dalil terkait dengan hal itu. Qala wa'an Abi Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alaiha rawahu Muslim. Ini larangan untuk salat menghadap kepada kubur. La tusallu ilal kubur dengan sebab beberapa illah. Dan tentunya yang terbesar adalah ta'zimul kubur. Ini yang di antara sebabnya, yakni ta'zimul kubur, mengagungkan kubur. Dan ini terlarang dan ini termasuk di antara perkara yang merusak merusak tauhid. Demikian juga larangan untuk membangun masjid di atas kuburan karena dia serupa dengan ini. Dan ini adalah perbuatan orang-orang ahlu syirki. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukum al-masjida falyanzur fa in ra'a fi na'layhi adha aw qadaran falyamsahhu wal yusalli fihi ma akhrajahu Abu Daud wa shahahu Ibnu Huzaimah. Ini termasuk tata cara menghilangkan najis yang ada pada sandal atau alas kaki. Maka cukup dia dengan menggosokkan alas kaki tadi ke tanah. Kemudian digunakan kembali. Lalu boleh seorang untuk sholat dengan alas kaki tersebut. Dan ini di antara sunnah mahjurah. Sunnah yang telah ditinggalkan. Sholat dengan na'lain. Padahal terkadang kita melaksanakan sholat di lapangan pada saat sholat id atau sholat istisqa, namun masih saja kita menanggalkan alas kaki. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk sholat dengan alas kaki itu saja tanpa harus ditanggalkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza wati'a ahadukum al-adha bi khuffaihi fatahuruhuma at-turab. Ini masih seperti hadis yang sebelumnya. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Hibban. Qala wa an Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi salata la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas innama huwa at-tasbih wat takbir wa qira'atul Qur'an rawahu Muslim. Hadis ini sebenarnya hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga Abu Dawud dari Muawiyah bin al-Hakam dan diriwayatkan oleh Al-Syafi'i dari gurunya Malik dan ada di dalam Muwatta atau sebagian dari riwayat Muwatta, hanya saja Malik salah dalam menyebutkan nama sahabat. Malik mengatakan An Umar ibn Al Hakam radhiyallahu anhu, dan seperti yang dikatakan oleh Syafi'i tidak dikenal ada sahabat yang bernama Umar bin Al Hakam. Yang benar adalah Muawiyah bin Al Hakam. Dan ini salah satu dari hadis ini, dari bagian hadis ini, ya, kisah Muawiyah bin Al Hakam memukul budaknya yang lalu diperintahkan untuk dimerdekakan setelah diuji apakah dia seorang muslimah atau tidak, yang dikenal dengan hadis jariyah. Qala wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala in kunna lanatakallamu fi salati ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam yukallimu ahaduna sahibahu bi hajatihi hatta nazalat hafizu ala salawati was salati al wusta وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه واللفظ لمسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء متفق عليه زاد مسلم في الصلاة. Ini semua menunjukkan bahwasanya berbicara di dalam salat ini hal yang membatalkan salat atau merusak salat. Adapun jika memang dibutuhkan untuk mengingat kesalahan imam misalnya, maka bagi laki-laki untuk mengucapkan tasbih, adapun bagi perempuan untuk tasfik, yakni menumpukan belakang tangan kanannya pada tangan yang lain. Wa an Mutarrif bin Abdullah bin ibni Asy-Syikhir an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjal minal buka akhrajahu al khamsah illa ibn majah wasahau ibnu hibban. Maka dari sini menangis sejatinya tidak membatalkan salat. Qala wa an ali radhiyallahu anhu qala kana li min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam madkhalan fa kuntu idza ataituhu wa huwa yusalli tanahnahali rawahu nasa'i wa ibnu majah. Hadis ini hadis dhaif. Kedhaifannya dengan sebab dhaifnya rawi, salah satu rawinya, dan istirab isnadnya dan matannya. Dan hadis ini juga didhaifkan oleh Imam Nawawi dalam Majmu'. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala kana وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفاه أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. يعني jika ada seorang yang datang memberikan salam sementara seorang berada dalam keadaan salat, maka cukup baginya untuk berisyarat dengan tangannya, yani mengedepankan salah satu dari tangannya seakan-akan seperti melambai. Qala wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamah binta Zainab, salah satu cucu beliau. Fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha muttafaqun alaihi wa li Muslim wa huwa ya ummun nas fil masjid. Demikian juga para ibu-ibu yang tidak bisa meninggalkan anaknya, maka dapat melakukan dengan sholat dengan cara demikian, yaitu sambil menggendong anaknya. Ketika sujud, maka diletakkan, kemudian ketika hendak berdiri, maka digendong kembali. Dan dia meneruskan sholatnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uqtulul al-aswadaini fi shalah al-hayyah wal aqrab akhrajal arba'ah wa sahahu Ibnu Hibban. Ini kebolehannya membunuh ular dan kalajengking walaupun seorang berada dalam keadaan salat tanpa membatalkan salatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.